Konsultasi Syariah. Apakah amalan sunnah bernilai wajib di bulan Ramadan? Pertanyaan. Saya pernah mendengar ketika Ramadan, amal sunnah dinilai seperti amal wajib, dan amal wajib dilipatkan 70 kali. Apakah itu benar? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hadis ini sangat terkenal di masyarakat karena banyak khatib yang menggunakannya. Hadis cukup panjang menyebutkan berbagai keutamaan bulan Ramadan. Pernyataan yang Anda sebutkan bagian dari potongan hadis tersebut yang bunyinya, siapa yang melakukan ibadah sunnah nilainya seperti orang yang melakukan ibadah wajib di selain Ramadan. Dan siapa yang melaksanakan yang wajib nilainya seperti orang yang melaksanakan 70 kali ibadah wajib di selain Ramadan. Status kesahihan hadis. Dalam silsilah Al-Ahadis Ad-Da'ifah dijelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Muhamili dalam Al-Amali dan Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Ibnu Khuzaimah berkomentar, andaikan sahih bisa menjadi dalil. Juga diriwayatkan oleh Al-Wahidi dalam Al-Wasit. Sanad hadis ini dhaif karena ada perawi bernama Ali bin Zaid bin Jada'an. Orang ini dhaif sebagaimana keterangan Imam Ahmad dan yang lainnya. Imam Ibnu Khuzaimah telah menjelaskan, saya tidak menjadikan perawi ini sebagai dalil karena hafalannya jelek. Silsilah Al-Ahadith Ad-Da'ifah. Keterangan lain disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar. Hadis ini berputar pada seorang perawi bernama Ali bin Zaid bin Jada'an. Dia dhaif. Sementara Yusuf bin Ziyad yang meriwayatkan dari Ali bin Zaid sangat dhaif. Sanad lain yang menyertai dari Iyas bin Abdul Ghaffar dari Ali bin Zaid seperti yang diriwayatkan Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman. Namun Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, tentang Iyas, saya tidak tahu. Jam'ul Jawami'. Mengingat hadisnya dhaif, maka kita hindari untuk menyebut hadis ini sebagai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak termasuk orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu pendusta. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang menyampaikan hadis dariku suatu hadis yang ia sangka bahwa itu dusta, maka ia salah satu dari dua pendusta. Hadis riwayat Muslim. Demikian, Allahu a'lam.